السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، mari kita lanjutkan. Masih kita pada bab tentang ma'iyatullah li khalqihi, isbat ma'iyatillah li khalqihi, yaitu penetapan kebersamaan Allah dengan makhluknya. Akhwan billah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang telah lalu telah dijelaskan tentang bahwa kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi, makna bersama al-ma'iyah secara bahasa Arab adalah kebersamaan begitu saja tanpa ada keharusan makna dekat, bersebelahan, menyatu atau bercampurnya zat atau tempat. Artinya al-ma'iyah bermakna luas, bisa berkonsekuensi adanya percampuran zat atau tempat, bisa pula tidak demikian. Jadi tergantung konteks kalimat. Maka kata ma'a bisa menunjukkan empat makna. Yang pertama, kebersamaan maknawi. Yang kedua, kebersamaan dengan percampuran zat. Dan yang ketiga, kebersamaan dengan kedekatan atau kesamaan tempat. Yang keempat, bersama dengan tidak berkonsekuensi, percampuran zat dan kedekatan atau kesamaan tempat. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau kata ma'a secara bahasa Arab bisa menunjukkan empat makna, sehingga tidak boleh kita paksakan hanya pada satu makna saja, yaitu bersama dengan percampuran zat atau tempat. Kesamaan tempat maksudnya. Tetapi dilihat dari konteks kalimat. Oleh karena itu, mari kita perhatikan setelah kita mempelajari kata al-ma'iyah, sebelum disandarkan kepada kata Allah, ma'iyah, ma'iyah, sebelum disandarkan pada kata Allah, maka kita mulai masuk dalam penjelasan ma'iyah kalau disandarkan atau didhofahkan pada kata Allah. Ma'iyatullah, ma'iyatullah atau kebersamaan Allah dalam dalil itu terdapat dua macam. Yang pertama adalah kebersamaan yang meliputi seluruh kebersamaan Allah yang meliputi seluruh makhluknya. Kebersamaan Allah yang meliputi seluruh makhluknya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mengandung makna peliputan Allah terhadap seluruh makhluknya dengan ilmu, kekuasaan, pendengaran, penglihatan, dan selainnya dari makna-makna rububiyahnya. Jadi saya ulangi bahwa al-ma'iyah Yang jenis pertama yaitu al-ma'iyah, al-ammah. Kalau kita lihat dalil-dalil, maka ma'iyatullah, ma'iyah yang disandarkan pada kata Allah terbagi dua model. Kalau kita perhatikan dalil-dalilnya, yang pertama terbagi dua jenis maksudnya. Yang pertama adalah al-ma'iyah, ma'iyatullah al-ammah, kebersamaan Allah yang umum, yaitu kebersamaan Allah yang meliputi seluruh makhluknya. Maksudnya mengandung makna peliputan Allah terhadap seluruh makhluknya. Mengandung makna peliputan Allah terhadap seluruh makhluknya. Dengan apa peliputan Allah tersebut yang meliputi seluruh makhluknya tersebut? Dalam hal apa atau dengan apa peliputannya tadi? Yaitu ilmunya, kekuasaannya, pendengarannya, penglihatannya, dan selainnya dari makna-makna rububiyahnya. Artinya Allah ma'a seluruh makhluk, itu Allah mengetahui seluruh makhluk. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah mendengar seluruh suara. Allah melihat seluruh makhluknya dan seluruhnya dan selainnya dari makna-makna rububiyahnya. Jadi itulah konsekuensi al-ma'iyah al-amah, yaitu peliputan Allah terhadap seluruh makhluknya dan hal ini mengandung makna peliputan Allah terhadap seluruh makhluknya dengan ilmu, kekuasaan, pendengaran, penglihatan dan seterusnya. Jadi kalau Allah, kalau dalam dalil disebutkan bahwa Allah bersama dengan makhluknya, seluruh makhluknya, maknanya Allah meliputi mereka semuanya. Allah mengetahui amal-amal mereka. Allah menguasai seluruh mereka. Allah mendengar seluruh ucapan mereka, seluruh suara dari mereka. Allah melihat gerak-gerik seluruh mereka. Allah melihat seluruh mereka. Seperti itu. Adapun yang kedua, ma'iyatullah al-khassah, kebersamaan Allah yang khusus, yaitu kebersamaan Allah yang terkait dengan hamba tertentu atau makhluk, yaitu hamba Allah yang memiliki sifat tertentu. Jadi tidak seluruh makhluk. Kebersamaan Allah yang terkait dengan orang tertentu atau hamba tertentu atau hamba yang memiliki sifat tertentu. Artinya Allah bersama dengan orang yang dicintainya atau bersama dengan orang yang bersifat dengan sifat yang dicintainya. Ini al-ma'iyah al-khassah, ma'iyatullah al-khassah. Kalau kita lihat dalil-dalil tentang ma'iyatullah, maka ada jenis ma'iyatullah yang khasah ini, yaitu kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya kaum mukminin, kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya yang Allah cintainya, kebersamaan Allah dengan orang-orang tertentu yang memiliki sifat-sifat yang dicintai oleh Allah. Maka konsekuensi dari Allah bersama dengan sebagian makhluknya, sebagian hambanya, karena enggak semua, tetapi orang khusus, hamba Allah yang khusus, Allah bersama dengan sebagian mereka yang khusus ini, konsekuensinya apa kebersamaan yang khusus ini? Yaitu an-nasru wa ta'yidu wal hifdzu. Bahwa kebersamaan jenis ini mengandung pertolongan Allah kepada orang-orang tertentu tadi, peneguhan Allah terhadap orang-orang tertentu tadi, taufik Allah yang Allah berikan kepada sebagian hamba-hamba Allah yang khusus tadi, dan juga demikian penjagaan Allah terhadap sebagian hamba-hamba yang khusus tadi yang memiliki sifat-sifat yang dicintai oleh Allah tersebut. Oleh karena itu, karena ma'iyatullah terbagi menjadi dua, maka ma'iyatullah ada yang sifatnya dhatiyah, ada yang termasuk sifat dhatiyah, dan ada yang termasuk sifat fi'liyah. Ma'iyatullah yang ammah ini termasuk sifat dhatiyah, karena terkait dengan peliputan Allah terhadap seluruh makhluknya, dengan makna-makna rububiyahnya. Jadi ma'iyatullah al-amah termasuk sifat dhatiyah, karena terkait dengan peliputan Allah terhadap seluruh makhluknya, dengan ilmu, kuasaan, pendengaran, penglihatan, dan seterusnya. Karena tidak mungkin sesaat, walaupun hanya sesaat, Allah dikatakan tidak, ilmu Allah tidak meliputi seluruh makhluknya. Ada sebagian makhluk yang tidak diliputi oleh ilmu Allah. Allah ada sebagian makhluknya yang tidak diketahui oleh Allah. Ini enggak mungkin. Oleh karena itu ilmu Allah senantiasa meliputi segala sesuatu. Berarti sifat dhatiyah. Senantiasa Allah mendengar setiap suara. Tidak pernah sesaat pun kemudian tidak mendengar satu atau dua suara atau sebagian suara, tidak. Oleh karena itu ma'iyatullah al-amah ini adalah kebersamaan Allah yang merupakan sifat dhatiyah. Ma'iyatullah al-khasah adalah sifat fi'liyah. Mengapa? Karena mengikuti kehendak Allah dan terkait dengan sebab. Karena mengikuti kehendak Allah dan terkait dengan sebab. Allah menghendaki sebagian hambanya ditolong, diteguhkan, diberi taufik, dijaga. Maka Allah bersama dengan sebagian makhluknya yang Allah kehendaki ditolong, diteguhkan, diberi taufik, dijaga tersebut. Terkait dengan kehendak Allah. Dan juga terkait dengan sebab. Karena mereka sebagian orang-orang tersebut yang dijaga, diberi taufik oleh Allah, itu memiliki sifat-sifat yang terpenuhi kriteria untuk dijaga oleh Allah, terpenuhi sebab untuk ditolong oleh Allah, diteguhkan oleh Allah, maka ini ma'iyatullah al-khasah termasuk sifat fi'liyah. Nah, terkait dengan kehendak Allah dan terkait dengan sebab. Apa faedah keimanan kita mempelajari ma'iyatullah? Adalah bahwa dengan mengetahui ma'iyatullah al-amah, kita tertuntut semakin yakin bahwa tingkah laku kita benar-benar senantiasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Semua ucapan kita benar-benar didengar oleh Allah Ta'ala. Dan seluruh dalam seluruh keadaan kita benar-benar di bawah kekuasaan Allah, maka kita tertuntut untuk menghindari seluruh dosa dan maksiat, dan tertuntut untuk tidaklah Allah mendengar dan tidaklah Allah melihat kita, suara kita atau kita, maka kecuali apa? Kecuali mendengar sesuatu suara yang baik dari kita, yang diridhoinya, melihat kita dalam keadaan taat kepadanya. Itu ma'iyatullah al-amah. Terdorong kita untuk taat kepada Allah Ta'ala. Terdorong ucapan kita adalah ucapan yang diridhoi oleh Allah, karena Allah bersama dengan kita, mendengar suara kita. Tertuntut kita untuk mengamalkan amal saleh yang dicintai olehnya, karena Allah bersama kita, melihat gerak-gerik kita. Kemudian yang kedua faedahnya, dengan mengetahui ma'iyatullah al-khasah, kita terdorong untuk bersifat dengan sifat-sifat muttaqin. Kita terdorong untuk mendapatkan kebersamaan Allah yang khusus darinya. Sehingga kita berharap senantiasa ditolong, dijaga, dan diberi taufik oleh Allah dalam setiap langkah kita. Ketika kita membaca dalil tentang ma'iyatullah al-khasah, kita tertarik untuk memenuhi sebab agar kita mendapatkan ma'iyatullah al-khasah tadi. Dan kalau kita perhatikan dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, terdapat 8 firman Allah taala dalam bab tentang ma'iyatullah ini. Adapun dalil pertama, maka ini termasuk ma'iyatullah. Apa? Yaitu ma'iyatullah al-ammah. Mengapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Jangan difahami ini kebersamaan zat, karena konteksnya tidak demikian. Lihat kalimat sebelumnya dan lihat kalimat sesudahnya. Konteksnya adalah Allah bersama dengan kalian dengan ilmu Allah, mengawasi kalian, saksi atas amal-amal kalian, dimanapun kalian berada, di lautan, di daratan, malam, di pada saat malam, pada saat siang, di rumah, di dalam tempat yang sekalipun tempat tersebut tersembunyi, Allah bersama kalian, mengetahui seluruh keadaan kalian, mendengar seluruh suara kalian, melihat seluruh gerak-gerik kalian. Itu maksudnya. Sekali lagi, menerjemahkan ma'a atau ma'iyah itu tergantung konteks kalimat. Adapun ayat yang kedua, Ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah, pada ayat yang kedua Allah Ta'ala berfirman pada petikannya, wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu, dan atau lebih banyak melainkan dia berada bersama mereka dimanapun mereka berada. Ini ma'iyatullah yang terkait dengan ilmunya, yaitu ma'iyatullah yang umum. Dan juga ayat, adapun ayat yang ketiga, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, la tahzan innallaha ma'ana. Ini seruan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seruan pembicaraan, atau saya ganti kalimatnya, arah pembicaraannya kepada arah kalimat tersebut ini kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. La tahzan. Dinukilkan oleh Syekh atau dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, bahwasanya ini arah pembicaraannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu an, ketika keduanya berada di gua waktu hijrah, ketika kaum musyrikin menyusul mereka berdua, dan Abu Bakar Ash-Shiddiq bersedih, khawatir, mengkhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disakiti oleh orang-orang kafir. Sayangnya tidak disebutkan di sini riwayat derajat hadisnya. Tugas kita untuk mencarinya, sahih atau tidaknya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam ayat ini mengatakan la tahzan, jangan engkau sedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Dengan pertolongannya, dengan peneguhannya, berarti ini ma'iyatullah al-khassah. Maka kalau seorang sudah bersama dengan orang tertentu, dengan kebersamaan yang khusus, artinya orang tertentu itu ditolong oleh Allah, maka tidak akan mungkin orang yang ditolong oleh Allah itu kalah. Dengan kekalahan yang hakiki, tidak mungkin kalah dengan kekalahan yang hakiki. Maka tidak pantas untuk bersedih. Juga demikian ayat yang berikutnya, innani ma'akuma asma'u ara, sebenarnya aku berserta kalian berdua, aku mendengar dan melihat. Artinya janganlah kalian takut. Ini firman Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam dan Harun. Alaihissalam. Nabi Musa dan Harun alaihissalam. Saya ulangi demikian. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Maksudnya jangan kalian berdua takut kepada Fir'aun. Innani ma'akuma. Karena sesungguhnya saya bersama dengan kalian berdua. Ini berarti kalimat alasan. Larangan untuk takut kepada Fir'aun. Apa alasannya? Innani ma'akuma. Karena maksud sesungguhnya saya bersama dengan kalian berdua itu dengan pertolongan Allah. Artinya jangan takut kalian berdua ditolong oleh Allah dalam menghadapi Fir'aun. Berarti ma'iyatullah al-khassah. Juga demikian firman Allah Ta'ala, innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Karena disebutkan di sini sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mereka berbuat ihsan, intinya demikian. Maka karena tidak kebersamaan Allah tersebut tidak dengan, saya ulangi, kebersamaan Allah dalam ayat ini tidak dengan seluruh makhluknya, tapi dengan hamba-hamba Allah yang tertentu, yaitu al-muhsinun dan al-muttaqun. Orang-orang yang memiliki sifat tertentu, yaitu sifat takwa dan sifat ihsan, maka ma'iyatullah al-khassah. Wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Bersabarlah dan bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Ini keutamaan bersabar. Pelakunya mendapatkan kebersamaan Allah yang khusus. Pelakunya ditolong oleh Allah. Pelakunya diteguhkan oleh Allah. Pelakunya dijaga oleh Allah. Pelakunya diberi taufik oleh Allah. Ayat yang terakhir, kami fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah wallahu ma'as sabirin. Sama, kebersamaan yang khusus. Beralih kita pada bab tentang isbatu al-kalam lillahi ta'ala, penetapan sifat berfirman bagi Allah Ta'ala. Mari kita perhatikan tentang sifat al-kalam. Sifat al-kalam. Yang pertama dalil penetapan sifat al-kalam, yaitu berfirman bagi Allah Ta'ala, itu ditetapkan berdasarkan yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma'us Salaf As-Salih, dan yang keempat Al-Aql. Adapun dalil dari Al-Quran pada pasal ini, beliau menyebutkan dalil tentang penetapan sifat al-kalam sebanyak 16 dalil. ayat. Ini menunjukkan bahwasanya dalil tentang penetapan sifat al-kalam banyak. Apalagi ditinjau dari sisi variasi pendalilannya. Keanekaragaman istidlal ya wajudalah alasan pendalilannya dalam atau model pendalilannya atau model dalil, keanekaragaman dalil tentang sifat al-kalam ini cukup banyak. Maka semakin kuat dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat al-kalam, berfirman. Coba kita perhatikan beberapa model dalam dalil yang menunjukkan penetapan sifat al-kalam bagi Allah Ta'ala. Terkadang di dalam dalil disebutkan untuk menunjukkan penetapan sifat al-kalam bagi Allah, disebutkan tentang al-qaul. Satu. Terkadang tentang al-kalam. Dua. Terkadang tentang al-kalimah. Tiga. Terkadang tentang al-hadith. Empat. Terkadang atau sebagiannya al-munadah, panggilan. 5. Terkadang al-munajah. 6. Dan terkadang al-qasas. 7. Yang ke-8 adalah wahyu. Kalau ada di dalam dalil yang menunjukkan tentang al-qaul dan itu disandarkan kepada Allah, atau al-kalam, atau al-kalimah, atau al-hadith, atau al-munadah, atau al-munajah, atau al-qasas, atau wahyu yang itu disandarkan kepada Allah, maka seluruhnya tadi menunjukkan penetapan sifat al-kalam bagi Allah. Mengapa? Karena seluruh lafad-lafad tadi menunjukkan makna kalam, makna firman, dan layak disandarkan kepada Allah. Al-Qaul sendiri jelas, kalau disandarkan kepada Allah ini maknanya firman, qala yaqulu qaulan. Al-Kalam jelas, al-kalimah juga demikian, al-hadis juga demikian. Al-munada, panggilan. Kalau yang dipanggil itu, diajak bicara, kalau pada kita, kalau yang diajak bicara itu orangnya jauh dari kita, kemudian kita harus berteriak memanggil, maka itu namanya kalam, jenisnya munadah, panggilan. Itu bagian dari ucapan. Dan itu menunjukkan ucapan, tapi ditujukan kepada orang yang jauh. Adapun munajah, kalau bedanya dengan munadah, ini dekat. Yang berkomunikasi itu dekat. Yang berkomunikasi itu dekat dengan yang pasangan komunikasi, pasangan dalam komunikasi tersebut. Adapun al-qasas itu masdar dari qassa yaqussu. Dan ini pastilah menunjukkan makna al-qaul. Namanya mengkisahkan, ya bagian dari apa? Ucapan. Secara bahasa seperti itu. Wahyu pun juga menunjukkan konteksnya pada dalil, menunjukkan apa? Konteksnya pada dalil yang dimaksud nantinya itu menunjukkan, yaitu penetapan sifat al-kalam bagi Allah Ta'ala. Adapun keyakinan al-sunnah wal jamaah. Sebelum itu, kalau dalil dari as-sunnah bagaimana nanti insyaallah pada babnya. Kalau dalil dari akal gimana? Kalau ijma' ya as-salafus saleh tidak pernah berselisih tentang penetapan sifat al-kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat tabi'in, tabi'in. Tidak ada perselisihan, yang satu menolak penetapan sifat al-kalam, yang satu menetapkannya. Tidak demikian, tidak ada demikian. Adapun akal sehat, bagaimana pendalilan secara akal penetapan sifat al-kalam bagi Allah? Jadi pada manusia al-kalam adalah sifat yang sempurna. Dan kebalikannya, sifat bisu adalah sifat aib. Kalau pada manusia saja aib, dan kebalikannya yaitu sifat al-kalam adalah sempurna, maka sedangkan sifat al-kalam itu layak Allah bersifat dengannya, maka lebih-lebih lagi Allah lebih layak untuk bersifat dengan sifat al-kalam dan lebih layak disucikan dari sifat bisu. Itu secara akal sehat. Kemudian keyakinan al-sunnah al-jamaah tentang sifat al-kalam. Jadi mereka meyakini bahwa kalamullah adalah sifat Allah yang melekat pada, yaitu sifat Allah yang ada pada diri Allah, yang senantiasa Allah bersifat dengannya. Demikian maksudnya, saya ulangi kalimatnya atau saya ganti, yaitu sifat Allah. Jadi mereka al-sunnah al-jamaah meyakini kalam Allah, al-kalam, saya ulangi, al-kalam adalah sifat Allah yang senantiasa Allah bersifat dengannya. Senantiasa Allah bersifat dengan sifat al-kalam. Dan bukan makhluk. Kalamullah, keyakinan al-sunnah al-jamaah, itu bukan makhluk. Bukan makhluk. Yang terpisah dari Allah. Tidak. Kemudian yang kedua, keyakinan al-sunnah al-jamaah. Yang kedua, bahwa berfirman atau al-kalam, sifat al-kalam atau berfirman bagi Allah Ta'ala adalah sifat yang hakiki sebenarnya, yaitu firman yang sebenarnya. Maksudnya firman yang sebenarnya itu bagaimana? Firman dengan suara yang terdengar tentunya tidak sama dengan suara makhluk, dan tersusun dari huruf-huruf. Jadi sedemikian detailnya Ahlussunnah wal Jamaah mengungkapkan keyakinan mereka tentang sifat al-kalam bagi Allah. Mengapa demikian detailnya? Karena memang di sana ada orang-orang yang menyimpang, sehingga perlu didetailkan. Sebetulnya al-kalam itu saja sudah hal yang mudah dipahami, dengan suara tersusun dari huruf, jelas itu. Tapi didetailkan seperti itu oleh Ahlussunnah wal Jamaah dalam rangka untuk menjaga akidah umat dari serangan syubhat, dalam rangka membantah syubhat. Karena pada poin pertama, keyakinan yang pertama tadi maksudnya, bahwa mereka meyakini Ahlussunnah wal Jamaah meyakini al-kalam atau al-kalam adalah sifat Allah yang ada pada Allah, dan bukan kalamullah itu bukan makhluk yang terpisah dari Allah. Ini bantahan bagi Jahmiyah. Bantahan bagi Jahmiyah. Keyakinan yang pertama tadi. Adapun keyakinan yang kedua, bahwasanya al-kalam adalah firman yang sebenarnya. Kalamullah adalah firman Allah yang sebenarnya. Maksudnya dengan suara yang terdengar dan tersusun dari huruf-huruf. Ini bantahan bagi Kulabiyah dan Asy'ariyah. Jadi para ulama membuat statement, mengeluarkan statement akidah itu bukan tanpa faedah. Namun berfaedah besar. Dan banyak statement akidah itu yang didasari dengan apa? Atau diawali dengan apa? Dengan munculnya syubhat dalam masalah terkait dengan pembahasan tersebut. Sehingga perlu pernyataan akidah yang singkat, padat, mudah dipahami oleh kaum muslimin yang awam maupun apalagi para penuntut ilmu dan ulama. Keyakinan yang ketiga, bahwa Allah Ta'ala berfirman sesuai dengan kehendaknya. Apa yang sesuai dengan kehendaknya? Baik terkait dengan waktu berfirmannya, isi firmannya, maupun kaifiyahnya, tata caranya. Mau munadah, mau munajah, ini terserah Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian yang keempat, sifat al-kalam merupakan sifat dzatiyah dari satu tinjauan, dan sifat fi'liyah dari tinjauan yang lainnya. Dengan demikian, sifat al-kalam itu sifat dzatiyatan dan fi'liyatan sekaligus, ditinjau dari tinjauannya masing-masing. Sifat al-kalam merupakan sifat dzatiyah, itu ditinjau dari sisi asal sifat. Maksudnya, karena Allah senantiasa mampu berfirman, senantiasa sempurna, sedangkan sifat al-kalam adalah sifat sempurna, sehingga Allah senantiasa bersifat dengan sifat ini. Oleh sebab itulah, dari tinjauan ini, kalam Allah tidak ada permulaannya. Artinya tidak boleh dikatakan dulu Allah tidak bersifat dengan sifat al-kalam, tidak bisa berfirman, baru setelah itu bersifat dengannya. Baru setelah itu bisa berfirman, mampu berfirman. Tidak boleh dikatakan seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan tinjauan asal sifat. Jadi ditinjau dari sisi asal sifat, sifat al-kalam adalah sifat dzatiyah. Karena Allah senantiasa mampu berfirman dan senantiasa sempurna. Sedangkan sifat al-kalam adalah sifat sempurna. Adapun sifat al-kalam dikatakan sebagai sifat fi'liyah. Ditinjau dari sisi peristiwa Allah berfirman dengan firman tertentu. Ditinjau dari sisi peristiwa Allah berfirman dengan firman tertentu. Karena firman tertentu tersebut sesuai dengan kehendak Allah, maka sifat fi'liyah. Baik terkait dengan waktu, isi maupun kaifiyahnya. Oleh karena itu firman Allah yang tertentu ini dikatakan baru terjadi ketika Allah menghendaki. Satu sifat Allah yang terkait dengan kehendak Allah, kalau Allah menghendaki, kalau dalam konteks ini baru terjadi firman Allah tertentu tadi, maka ini dinamakan atau digolongkan dalam sifat fi'liyah. Berikutnya ada tiga kelompok sesat di dalam meyakini sifat al-kalam yang, dan ini disebutkan dalam matan. Yaitu tepatnya pada matan setelah kumpulan dalil-dalil dari as-sunnah tentang penetapan sifat Allah, tentang penetapan sifat-sifat Allah. Jadi jauh di sana. Nanti setelah kumpulan dalil-dalil dari Al-Quran, sebentar lagi kita akan selesai, kemudian beralih kepada kumpulan dalil-dalil dari as-sunnah yang menunjukkan tentang penetapan sifat al-kalam bagi Allah. Ketika itu selesai, barulah setelah itu ada penjelasan tentang kelompok-kelompok yang menyimpang, yang sesat dalam meyakini kalamullah. Namun karena masih jauh, maka insya Allah akan saya tunda pada tempatnya agar tepat sasaran. Baik, mari kita beralih pada dalil. Di dalam penetapan sifat al-kalam di sini terdapat 16 dalil. Kalau kita perhatikan, dalil yang pertama itu syahidnya, petikan dalil yang langsung menunjukkan kesimpulan dalil, yaitu yang menunjukkan penetapan sifat apa? Sifat al-kalam. Apa? Al-hadith. Al-hadith. Dan pada ayat yang kedua, yaitu pada qila. Yang pertama haditha, yang kedua qila, itu semuanya menunjukkan apa? Al-kalam. Dan di situ disandarkan kepada Allah. Pada ayat yang ketiga, qala, qala Allah. Berarti menunjukkan penetapan sifat al-kalam. Pada ayat yang ketiga, pada ayat yang berikutnya, keempat, kalimatu rabbik. Kalimah. Nah, saya ulangi, kalimatu itu menunjukkan apa? Sifat al-kalam. Pada ayat yang ke yang berikutnya, wa kallamallahu. Jelas Allah sebagai fa'il. Kallama, jelas ini menunjukkan sifat al-kalam. Kemudian juga pada ayat berikutnya, kallama juga, yaitu kallamallah. Pada ayat yang berikutnya, wa kallamahu rabbuhu, fa'ilnya rabbu. Pada ayat yang berikutnya, najiyah. Pada yang berikutnya, nada rabbuka. Jadi munada. Ayat yang berikutnya masih munada. Nadahuma rabbuhuma. Yang berikutnya juga demikian. Yunadi. Yang berikutnya pada yang tadi, pada wayoma yunadihim dan seterusnya. Itu pada yunadi. Yang berikutnya kalam Allah, ini jelas. Kalam diidhafahkan kepada Allah, dan sesuatu yang disadarkan kepada Allah ada dua macam. Yaitu yang pertama tidak terpisah dari Allah, dan yang kedua terpisah dari Allah. Kalau yang terpisah maka itu makhluk. Sesuatu yang disadarkan tadi adalah makhluk. Baitullah. Bait berarti makhluk karena terpisah dari Allah. Naqatullah. Naqah berarti makhluk. Rasulullah. Rasul berarti makhluk karena terpisah dari Allah. Tetapi kalamullah, kalam tidak terpisah dengan Allah. Maka itu kalam adalah sifat di sini. Berarti idhofahnya, penyandarannya, jenis penyandaran sifat kepada mausufnya. Kalam sifat, Allah mausufnya yang disifati. Kemudian ayat yang berikutnya, kalam Allah. Ayat yang berikutnya, kalam Allah. Ayat yang berikutnya, uhiya. Wahyu. Diwahyukan ya, uhiya diwahyukan. Diwahyukan, berarti tentang wahyu. Pada berikutnya, yaqussu. Yaqussu. Kemudian berikutnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, isbatu tanzilil Qur'an min Allah Ta'ala. Penetapan penurunan Al-Qur'an dari Allah Ta'ala. Ada 3 ayat. Apa maksud penulis membuat bab yang sebetulnya satu tema ini? Bahwa pada bab yang sebelumnya isbatul kalam lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Adapun bab ini, hakikatnya penulis tidak menjelaskan salah satu dari kalamullah ta'ala. Karena kalamullah bukan hanya Al-Quran. Setiap kitabullah itu adalah kalamullah. Al-Injil adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Maka bab ini hakikatnya adalah penggandengan dari sesuatu yang sebelumnya umum kepada digandengkan dengan sesuatu yang khusus. Khusus pembahasannya terkait dengan Al-Quran kalamullah. Al-Quran al-azim min kalamillah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikatnya tidak menjelaskan tentang hal itu. Mulailah beliau menjelaskan tentang ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu munazzal, turun dari Allah. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Apakah Al-Quran Al-Karim? Kalau tadi tentang gambaran singkat tentang bab ini, sekarang penjelasan tentang apakah itu Al-Quran Al-Karim. Al-Quran secara bahasa masdar dari qara'a, yaqra'u Qur'anan. Maknanya ada dua. Sesuatu yang dibaca dan pengumpul. Jadi bisa maknanya pengumpul, bisa maknanya sesuatu yang dibaca. Mengapa Al-Quran itu dinamakan Al-Quran ditinjau dari sisi bahasa? Karena memang di dalamnya adalah sesuatu yang dibaca. Satu. Dua, karena memang, ini secara bahasa ya. Karena memang Al-Quran mengumpulkan khabar dan hukum. Mengumpulkan khabar dan hukum. Khabar dari Allah tentang hukum Allah. Sehingga pantas Al-Quran dinamakan Al-Quran ditinjau dari sisi bahasa. Adapun secara istilah syar'i, adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasul Allah yang ini merupakan, yang beliau merupakan penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diawali dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Itu definisi Al-Quran secara istilah syar'i. Kalau bukan begitu, sifat-sifatnya bertentangan dengan hal tadi, perkara-perkara tadi maksudnya, maka itu bukan bukan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah, penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. diawali dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Sehingga kalau ada yang menyatakan bahwasanya kalamullah itu, saya ulangi, Al-Quran itu adalah makhluk, maka bertentangan dengan definisi ini. Definisi ini di dalamnya disebutkan tentang Al-Quran, bahwasanya Al-Quran firman Allah yang diturunkan, bukan yang diciptakan. Jadi bukan makhluk. Bertentangan dengan definisi ini. Definisi Ahlussunnah wal Jamaah tentang Al-Quran. Kemudian kalau ada yang menyatakan bahwasanya ada Al-Quran, sebagian Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi sesudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini bukan Al-Quran juga, karena definisi Al-Quran secara istilah syar'i diturunkan kepada Rasulullah Muhammad ibn Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para Nabi. Kalau ada yang menyatakan bahwasanya ada Mushaf Fatimah, kelompok Syiah menyatakan, mengklaim bahwasanya ada sebagian isi Al-Quran yang tidak ada di mushaf-mushaf kaum muslimin, Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ada dalam mushaf Fatimah namanya, maka yang tebalnya mushaf tersebut jauh lebih tebal daripada atau lebih tebal daripada mushaf yang di tangan kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah, maka ini bukan Al-Quran, sesuatu yang melebihi daripada mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan, yaitu Al-Quran yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas yang berisikan 30 juz itu, yang ma'ruf di mushaf-mushaf tersebut di tangan kaum muslimin Sunnah wal Jamaah. Jadi itu faedah pendefinisian Al-Quran kalamullah. Baik, sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf tadi terlambat, ada saya ada uzur. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan akhir-akhir dari kelompok dalil dari Al-Quran, kemudian langsung dari As-Sunnah. Dan semoga dua kali pertemuan lagi selesai seluruh dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah tentang sifat-sifat Allah yang merupakan inti dari kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Adapun yang terkait dengan apa? Asma wa sifat ya. Yang terkait dengan Tauhidul Asma wa Sifat, saya ulangi demikian. Adapun terkait dengan akidah umum, maka tentunya belum selesai sampai akhir dari yaitu kitab ini. Ya. Sampai di situ. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.